Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Apa hukum bawa jenazah? Andaman fardu kifayah. Ahsan. Baik. Itu membawa jenazah. Adapun mengantar jenazah hingga ke kuburan, ma hukmu? Sama, fardu kifayah. Ahsan. Baik, disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka yang menguburkan jenazah dia akan dapatkan qiraat. Nah, dan demikian juga mereka yang menyolatinya mendapatkan qiraat. Apa qiraat di situ? Anda main. Naam. Ada buah gunung yang besar. Misal Jabal Al-Azim. Jika dia menyolatkan dan juga menguburkan, maka dia mendapatkan pahala seperti dua gunung. Naam. Dua gunung yang besar. Baik. Nah, tahapan pertama, dari mana dimulainya sehingga dia mendapatkan qiraat? Nah, dari rumahnya hingga menyolatkannya. Dari rumahnya diantar, disolatkannya umumnya di masjid, maka ya dari rumahnya kemudian diantar ke masjid dan dia menyolatkannya. Ada. Baru dia mendapatkan qiraat. Kalaupun dia ada kesempatan hanya bisa menyolatkannya di masjid dan tidak dari rumahnya, maka yurja dzalik, yakni diharapkan dia mendapatkan satu qiraat, diharapkan. Nah, adapun tahapan yang kedua indaman anda, nah, setelah disolatkan hingga ke kekuburan, nah, ke makam, diantar sampai benar-benar dikubur, maka dia mendapatkan qiraat. Baik, posisi pengantar, apakah boleh di sebelah kiri jenazah yang di bawah? Anda boleh depan jenazah, boleh. Nah, semuanya boleh. Al-akhbal anda men di belakang. Baik, sekarang kita masuk hal-hal yang perlu diperhatikan seputar membawa jenazah dan mengantarkannya. Tulis hal-hal yang perlu diperhatikan seputar membawa jenazah dan mengantarkannya. Yang pertama, tidak boleh bagi perempuan, tidak boleh bagi perempuan untuk membawa jenazah dan mengantarkannya. Tidak boleh bagi perempuan untuk membawa jenazah dan mengantarkannya. Al-Majmu' jilid 5. Halaman 270. Al-Fath. Al-Fath jilid 3. Halaman 230. Baik. Jadi tidak boleh bagi perempuan untuk membawa jenazah dan mengantarkannya, yakni mengiringnya, mengiringi jenazah. Ketika melihat jenazah, maka dia tetap di tempatnya, jangan keluar dari rumahnya, walaupun itu keluarganya sendiri. Jenazah saudaranya sendiri, tetap jangan mengantarkannya. Nuhina an ittiba'il janaiz. Kata, nah, mereka Ummu Athiyyah. Nah, kami para perempuan dilarang untuk mengantar jenazah. Nah, mengantar jenazah, mengikuti jenazah dan mengiringnya hingga makam. Tidak boleh. Ada dalam hadis Ummu Athiyyah alladzi rawahu Bukhari Muslim, nuhina an ittiba'il janaiz. Kami dilarang untuk mengantar jenazah. Baik itu membawanya, lebih-lebih lagi. Membawa berat, bukan ringan. Sementara perempuan lemah. Lemah fisik, lemah akal. Nah, jika dia membawa, maka akan ada mafasid, kerusakan-kerusakan atau sisi negatif yang akan didapati oleh perempuan. Di antaranya, dia tidak akan kuat. Sementara dia adalah manusia yang lemah. Maka tidak akan kuat nantinya. Kemudian akan bercampur baur dengan laki-laki. Ikhtilat. Campur baur. Kemudian akan dikhawatirkan fitnah nanti. Kemudian akan dikhawatirkan akan tersingkap dari auratnya. Kenapa? Karena membawa jenazah pelan atau cepat. Cepat. Bukan berjalan biasa, pelan, nyantai. Lah, asri'u bil jenazah. Dengan ini, jangan. Perempuan, jangan. Ditambah lagi khawatir bahwa gak sanggup. Gak sanggup bukan karena tidak kuat. Mungkin di antara mereka ada yang kuat badannya. Tapi mafasid yang lainnya, kerusakan-kerusakan yang lainnya. Ditambah lagi, dia lemah. Lemah agama. Akhirnya dia nangis di perjalanan. Meratap. Akhirnya teriak kesana kemari. Nakis watu aklin wadin. Kurang akal dan agamanya. Maka rumah kalian lebih baik bagi kalian. Baik. Yang kedua, keutamaan mengantar jenazah khusus bagi laki-laki. Keutamaan mengantar jenazah khusus bagi laki-laki. Jadi keutamaan mengantar jenazah dalam hadis yang sering kita dengar, man syahida al-janazata hatta yusalla 'alaiha falahu qirab. Al-hadis, barang siapa yang ia menyolati jenazah, hadir dan menyolati jenazah, maka dia mendapatkan qirat. Dan apabila dia mengantarkannya hingga dikuburkan, maka dia mendapatkan qiratan. Ini semuanya bagi laki-laki. Bukan umum, tidak. Kenapa? Karena dikhususkan dengan hadis-hadis yang lainnya. Seperti hadis Ummu Athiyyah, nuhina an ittiba'il janaiz. Yang ketiga, ini ahkamul janaiz. Ahkamul janaiz halaman 69. Yang ketiga, diam di saat membawa dan mengantar jenazah. Diam di saat membawa dan mengantar jenazah. Dan tidak boleh membaca zikir dan bacaan yang lain. dan tidak boleh membaca zikir dan bacaan yang lain. Merjiknya yang pertama ahkamul janaiz halaman 71 ahkamul janaiz halaman 71 yang kedua al-mulakhasul fikhi jilid 1 halaman 309 yang ketiga al-adhkar lin-nawawi halaman 203 baik, jadi yang ketiga ini diam di saat membawa dan mengantar jenazah dan tidak boleh membaca zikir dan bacaan yang lain. Di saat membawa jenazah, baik yang membawanya atau yang mengiringnya, nah mengantarnya, mengikutinya, maka diam. Nah, jangan dia membaca bacaan yang lain, yaitu Al-Quran umpamanya, atau zikir-zikir umpamanya, seperti tahlil, yaitu ucapan La ilaha illallah, La ilaha illallah. Baik itu dengan suara sendiri atau bareng-bareng dengan suara yang keras. Jangan semuanya. Diam. Atau dengan mengatakan Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ketika ada yang mengatakan sallu ala nabi. Salatlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka serempak mengatakan Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Tidak perlu. Atau kita beristighfar. Astaghfirullah. Walaupun itu adalah kalimat thayyibah, kalimat yang baik, tapi tetap bukan pada tempatnya. Nah, mengapa? Karena kita di saat membawa jenazah dan mengantarkannya, itu dituntut untuk kita mengingat akhirat, mengingat kematian. Bagaimana akan mengingat ketika rame-rame dengan mengatakan La ilaha illallah. Tidak akan mengingat. Nah, salah. Jadi, dengan kita mengusung jenazah ini, mengantar jenazah ini, kita dituntut untuk agar kita ingat. Ingat mati, ingat dosa-dosa kita. Nah, dengan itu akan pikiran kita lebih tenang. Dengan kita diam, pikiran kita lebih tenang untuk memikirkan kematian itu. Nah, ada. Jadi jangan dengan zikir atau membaca Al-Quran ataupun yang lainnya. Sebagian mereka mengatakan, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Halilu. Sebagian mereka mengatakan, mengomandokan, Halilu. Katakan, La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha. Nah, sebagian mereka mengatakan, Sallu ala Nabi. Salatlah kepada Nabi. Yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala. Itu semua yang tidak ada. Nah, tidak ada. Kenapa? Karena itu meniadakan atau membuat kita lupa dari ingat mati. Itu saja tidak boleh. Padahal itu adalah bacaan-bacaan yang baik. Zikir, tahlil, istighfar, salawat, baik. Apalagi ngobrol dengan temannya. Nah, bercanda dengan temannya. Tidak pas sekali. Dan ini banyak. Ketika mengantar jenazah ngobrol dengan temannya, ngobrol dunia. Nah, kalau tempat itu berapa ini harganya? Ini sekian. Mahal. Ya Allah. Nah, kadang sebagian mereka bercanda, ketawa-tawa. Lah, diam. Berapa lama sih diambil waktu kita untuk itu? Sebentar. Mengingat maut. Kalau kita tidak mengingat ini, kapan lagi? Apakah bisa kita ada-adakan keadaan yang seperti ini? Tidak bisa. Kalau tidak ada yang meninggal, tidak bisa kita untuk mengantarkannya. Ada. Maka sabar, diam. Kecuali pada ucapan-ucapan yang darurat. Nah, secukupnya kemudian diam lagi. Nah, ada. Baik. Kemudian yang keempat. Tidak disyariatkan membawa jenazah. Tidak disyariatkan membawa jenazah di atas mobil atau yang semisalnya. Tidak disyariatkan membawa jenazah di atas mobil atau yang semisalnya. Kecuali darurat. Kecuali darurat. Baik. Jadi tidak disyariatkan membawa jenazah di atas mobil atau yang semisalnya kecuali darurat. Marji'nya ahkamul janaiz. Ahkamul janaiz. Halaman 77. Ahkamul janaiz halaman 77. Jadi tidak disyariatkan membawa jenazah di atas mobil. Baik itu mobil ambulan, mobil pribadi, atau yang semisalnya seperti gerobak khusus yang itu untuk jenazah disediakan, tetap tidak boleh. Ada. Kecuali memang darurat. Bagaimana daruratnya? Jauh sekali. Kalau ditempuh dengan jalan kaki tidak akan kuat. Kenapa? Berkilo-kilo, jauh. Nah, mungkin pakai mobil. Tapi kalau dekat, nah, ada. Dan jauhnya, jauh yang bisa ditempuh dengan jalan kaki dan tidak akan lelah insya Allah. Kalaupun lelah sebentar karena ketika mereka rame-rame, bareng-bareng, yang jauh jadi dekat. Apalagi semangat. Nah, dengan itu, kalau memang benar-benar jauh, yang kemungkinan benar-benar akan lemah dan tidak akan mungkin, baru pakai mobil ataupun gerobak. Tapi kalau tidak maka jalan kaki. Nah, mengapa demikian? Karena mengantar dengan mobil itu tasyabbuh bil kuffar. Ini antara alasannya, tasyabbuh bil kuffar. Adat orang-orang kafir ketika mereka atau ada di antara mereka yang mati, maka mereka diantarkan dengan mobil. Yang diantarkan dengan mobil. Maka ini ada keserupaan dengan mereka. Tidak boleh. Kenapa tasyabbuh? Yang kedua, karena menyelisih sunnah. Sebab telah meninggal pada zaman Rasulullah SAW, para sahabatnya, istrinya, bahkan anaknya. Tapi Rasulullah SAW tidak melakukan seperti ini. Yaitu dengan memakai gerobak khusus untuk jenazah. Tidak. Dan demikian juga as-salafus salih setelahnya. Tidak ada yang menyontohkan kepada kita seperti itu. Maka jangan. Kenapa? Menyelisihi sunnah. Kemudian diantara sebabnya yaitu mempersedikit orang yang mengantar jenazah. Mempersedikit orang yang mengantarkan jenazah. Padahal dibutuhkan orang-orang untuk mengantarkan jenazah. Nah, orang-orang yang untuk menyolatinya. Baik. Ketika kita memakai mobil, maka orang-orang yang mengantarkannya jadi sedikit. Baik. Beda dengan ketika dibawa. Maka setiap melewati gang, kampung, jalan, orang akan melihat. Mereka yang ingin pahala, maka langsung ikut. Mengikutinya. Diparkirkan motornya, diparkirkan mobilnya, ikut. Ditutup tokonya, ikut. Kenapa? Ingin dapatkan kirah. Nah, tapi kalau dia pakai mobil, mempersempit itu dan juga menghalangi bagi mereka untuk mendapatkan pahala. Hala. Dan juga sebab mengapa tidak boleh memakai mobil? Karena memakai mobil itu meniadakan tujuan utama. Meniadakan tujuan utama yaitu mengingat kematian. Meniadakan tujuan utama yaitu mengingat kematian. Nah, tujuan utama bahwa kita disyariatkan untuk menyolati jenazah dan juga mengkafaninya, mengantarkan jenazah nah, hingga dikuburkan agar kita ingat mati. Nah, sebagai nasihat itu bagi kita. Tapi ketika dikubur dengan atau dibawa dengan mobil, pakai mobil, mewah sekali, pakai mobil, salah. Bagaimana orang akan mengingat kematian? Dan juga siapa yang akan mengantar mereka? Sedikit. Mungkin mereka yang bermobil, yang memakai mobil. Dan demikian juga mereka yang memakai motor. Nah, beda dengan mereka yang berjalan kaki. Sehingga dari sebab-sebab mengapa dikatakan nah, tidak boleh. Haram. Mengantar jenazah dengan mobil. Yakni membawanya dengan mobil. Nah, karena ada tasyabbuh dengan kufar. Ini dalam membawa jenazahnya, ya, membawa jenazah bukan mengantarkan. Nah, mereka yang mengantarkan bukan, atau yang nah, mengikutinya bukan, beda lagi. Jadi, kalau yang mengikutinya mau pakai kendaraan ataupun jalan kaki boleh. Jadi, ini jenazahnya diletakkan di atas mobil. Ini yang kita bahas sekarang ini. Tidak boleh. Baik, kemudian yang kelima. Perintah. Hadis tentang. Perintah. Untuk berdiri. Bagi yang duduk. Hadis tentang perintah. Untuk berdiri bagi yang duduk ketika ada iringan jenazah. Ketika ada iringan jenazah yang melewatinya. Dan perintah untuk tetap berdiri dan perintah untuk tetap berdiri. Bagi para pengiringnya. Bagi para pengiringnya. Hingga jenazah sampai ke makam. Hingga jenazah sampai ke makam. Dan diletakkan di bawah. Dan diletakkan di bawah. Adalah mansukh. Dengan hadis. Nomor 962 adalah mansukh dengan hadis di Sahih Muslim nomor hadis 962. Hadisnya hadis dari Abu Thalib. Oh, yeah. الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمنا وهي الجنازة فقمنا ثم جلس جلسنا ulangi yang kelima perintah untuk berdiri hadis tentang perintah untuk berdiri bagi yang duduk ketika ada iringan jenazah yang melewatinya dan perintah untuk tetap berdiri bagi para pengiringnya hingga jenazah sampai ke makam dan diletakkan di bawah adalah mansukh dengan hadis sahih Muslim nomor 962 An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil janazah faqumna thumma jalasa fajalasna. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri pada jenazah maka kami pun berdiri. Kemudian beliau duduk, maka kami pun duduk. Mungkin sebagian kita dengar hadis ini, yaitu hadis yang mansukh. Nah, atau sebagian dari kalangan awam, baik, mereka mengamalkan hadis ini, yaitu hadis ketika ada jenazah, kita sedang duduk-duduk atau nah, sedang ngobrol dengan teman nah, dalam keadaan duduk kemudian lewatlah jenazah maka hadis yang mansukh itu mengatakan dia harus berdiri nah, berdiri dia. Mereka semua yang dalam keadaan duduk di pinggir-pinggir jalan ketika ada jenazah yang melewatinya iringan jenazah yang melewatinya maka dia harus berdiri sampai jenazah itu dibawa dan lewat tidak terlihat lagi oleh kita baru dia nah duduk. Kemudian yang kedua yaitu bagi mereka para pengusungnya pengantar jenazah yang mengusungnya dan demikian juga yang mengantarkannya mengikutinya sampai ke makam ke pemakaman tidak boleh mereka duduk sampai benar-benar jenazah yang mereka pikul ini diletakkan di bawah. Baru boleh duduk. Kalau belum diletakkan di bawah, maka nah, tidak boleh duduk. Berdiri tetap mereka semua. Ini berdasarkan hadis yang mansukh. Yang sudah dihapus. Nah, hukumnya sudah dihapus. Bagaimana berarti? Boleh. Itu dulu. Nah, itu dulu benar. Seperti itu keadaannya. Hukumnya seperti itu. Tidak boleh dia berdiri, duduk. Nah, adapun sekarang boleh. Mana dalil yang menasakhnya, menghapusnya, menghapus hukum hadis yang tadi? Nah, yaitu hadis ini. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Qala, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil janazah faqumna, thumma jalasa fajalasna. Rasulullah pernah berdiri. Baik. Berdiri lil janazah. Berarti waktu itu sebelumnya. Nah, sebelum ada hadis yang menghapusnya, sebelum disyariatkannya, nah, bolehnya seorang untuk duduk. Fakum, nah kami pun berdiri. Kemudian setelahnya bagaimana? Sumpah jelas. Baru pada berapa lama kemudian melihat Rasulullah SAW lagi ketika beliau melihat jenazah masih tetap duduk. Atau dia berdiri kemudian duduk. Maka kami pun duduk. Nah, maka hadis inilah sebagai penasah atau menghapuskan hadis yang sebelumnya. Nah, dengan ini boleh. Tapi boleh bagi dia untuk duduk walaupun jenazah itu melewati, nah, di depan dia atau ketika mereka mengantar jenazah dan belum di, nah, letakkan di bawah, boleh dia untuk duduk. Nah, kita cukup pun sampai sini dan kita belum selesai. Nah, insyaallah jika selesai kita akan buka pertanyaan. Nah, نبتدي بهذا القدر الحمد لله إلى هنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.